بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والضحى. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. والليل إذا سجى. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.